Mitra bisnis, beda pendapat soal aturan outsourcing dan besaran upah minimum di antara para pekerja dan pengusaha di tanah air semakin meruncing. Bahkan saat ini situasinya telah memasuki babak baru dengan dilontarkannya wacana mogok produksi dari pelaku usaha di Indonesia lantaran fasilitas produksinya berulang kali terganggu oleh aksi sweeping anarkis dan mogok kerja dari para buruh yang memaksa rekan-rekannya sesama buruh untuk berdemonstrasi. Seperti apa pandangan Quick Yanggi melihat persoalan ini? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apa pendapat Bapak melihat makin memburuknya masalah ini? Menurut saya ya ada dua ya, yang satu adalah kenaikan, yang kedua adalah outsourcing. Jadi dalam hal ini ada benarnya, ada salahnya. Nah, maksudnya begini, tuntutan buruh yang mengendaki kenaikan upah itu oke, itu saya kira masuk akal, itu hak mereka. Akan tetapi ini masih belum urusan anarkis ya. Akan tetapi buruh harus menyadari bahwa peraturan tenaga kerja, peraturan mengenai kalau ada PHK, baik dipecat, terutama kalau dipecat, maupun salah atau tidak salah dipecat, terus kemudian mengundurkan diri sendiri, itu pesangonnya kan tidak masuk akal. Yang menjadi asal-usulnya outsourcing kan itu. Nah, karena itu pengusaha, mereka tidak tahan, mereka cari akal. Nah, kalau sekarang dipaksa, terus kemudian dengan pemogokan saja tidak cukup, tapi dengan sweeping, dalam hal ini ya majikan yang benar dong. Jadi mereka itu tidak dengan maksud membalas. Buat mereka kan urusan kalkulasi. Kalkulasi yang tidak menguntungkan, ditinjau dari sudut uang mungkin, lalu kemudian ditinjau dari sudut ketenangan kerja, sedangkan di dunia begitu banyak negara lain, buat apa di sini? Nah, kalau kita melihat intensitas ketegangan antara buruh dan pelaku usaha yang semakin memuncak, apa pendapat Bapak? Kalau menurut pendapat saya, kali ini buruh yang betul-betul harus mulai membenahi diri, harus membuat dirinya pandai, sebab buruh di tempat-tempat lain itu sudah pandai. Mereka itu sudah sampai mempunyai partai politik, sampai sering sekali menduduki jabatan Perdana Menteri, sampai akhirnya tidak pernah terjadi pemogokan. Mereka yang memegang kekuasaan. Dan majikan diperintah oleh Perdana Menteri buruh, dari partai buruh. Nah kok di sini sweeping kayak nggak keru-keruan itu gimana? Ini sudah bukan zamannya lagi. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.